Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 44 dan 45 dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang keadilannya. Baik. Al-Adil yang maha adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifatul zulm, sifat aniaya. Allah tidak pernah menganiaya. Dan Allah mengharamkan atas dirinya sifat menganiaya. Jadi semuanya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di antara dua, fadl atau adl. Fadl dan adl, keutamaan dan keadilan. Baik. Keutamaan dan keadilan. Masya Allah. Ketika hamba itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka itu semata-mata fadlun minallah. Semata-mata keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabiullah Taib Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Taib, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semuanya dari keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang mungkin bagi orang itu adalah satu keburukan, kejelekan, maka itu adalah adlun minallah tabaraka wa taala. Merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta, Allah pula yang memilih. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, maka dia pula yang memilih siapa yang akan diberi petunjuk dan siapa yang tidak diberi petunjuk. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang tidak diberi hidayah. Jadi sini Allah mempertegas bahwa innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia-manusia sedikit pun syai'a. Baik, di sini maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan jangan ada orang yang berdalil dengan takdir dan mempermasalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tentang iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman. Kita ambil yang terakhir. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir baik dan takdir buruk. Di sini harus kita ingatkan. Allah mentakdirkan. Barakallahu fikum. Di sini ada takdir dan ada yang tertakdirkan. Allah mentakdirkan, ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang tertakdirkan ini adalah makhluk. Baik. Kalau kita tengok tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang Allah takdirkan dalam artian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya baik. Jadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyarru laisa ilaika. Dan kejelekan itu tidak disandarkan kepada engkau. Semua yang Allah perbuat adalah baik. Paham barakallahu fikum. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah antara adil dengan fadl. Baik. Allah tidak pernah menzalimi siapa-siapa. Barakallahu fikum. Tapi kalau takdir itu tapi kalau kita tengok kepada al-maqdur, baik, yang ditakdirkan padanya makhluk, kita ambil satu contoh. Takdir yang Allah tetapkan atas kita adalah sakit. Sakit itu telah menimpa kita. Barakallahu fikum. Kalau kita tengok, ini pun sakit bukan kejelekan semata-mata 100%. Baik. Bukan kejelekan semata-mata 100%. Bolehlah kita tahu bahwa yang namanya sakit itu tidak mengenakkan. Baik, siapa yang suka sakit? Tidak ada kan? Sesegera mungkin dia berupaya untuk melakukan pengobatan dan mengalah perintah. Baik. Tapi di sisi lain, sakit itu adalah barakallahu fikum, pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan di satu sisi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang-orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakit ini sebagai pembersih atas dosa-dosamu. Karena boleh jadi ada di antara dosa-dosa kita yang taubat dan istighfar tidak mampu menghilangkannya. Jadi, taubat dan istighfar tidak mampu menghilangkannya. Kenapa? Karena ada penghalang-penghalang. Barakallahu fiik. Boleh jadi ada orang dia menganggap dirinya taubat, padahal tidak murni taubat, terpaksa sebagiannya. Dia memang taubat, tapi ya ada tekanan-tekanan dari yang lain yang menjadikan dia berhenti. Barakallahu fikum. Ada sisi kesehatan akhirnya dia berhenti. Dia memang berhenti, tapi dia karena tidak murni 100% tobatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi, atau tekanan dari saudara yang lain, saudaranya mungkin berhenti karena bikin begini. Kalau nyata kita kasih panganan joy atau ini barang, jadi ancam seperti itu. Oh iya, kita berhenti dah. Berhentinya dia bukan 100% lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu susu tobat kita, kata dia. Tidak murni. Ini termasuk penghalang, barakallahu fikum. Mungkin memang berhenti dia dari perbuatan maksiat dan dosanya. Tapi apa? Tobatnya ini dan istighfarnya ini, barakallahu fikum, tidak murni. Sehingga apa? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit, menurunkan bala, menurunkan cobaan-cobaan sebagai pembersih atas dosa-dosa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian juga dengan penyakit yang menimpa kita. Taib. akan tersadarkan kita akan lemahnya diri dan tidak adanya kemampuan kita. Baik. Sadar kita bahwa ada penguasa, ada pengatur. Maunya kita sehat kok belum kunjung-kunjung sembuh juga. Ya kan demikian. Padahal usaha upaya telah dikerahkan. Baik. Masih tetap dengan penyakitnya. Barakallahu fiik. Boleh jadi dengan itu justru kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak taubat, banyak istirja dan seterusnya. Semakin tawadhu kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketimbang dengan kondisi tubuh fit, segar bugar, kemudian takaburnya luar biasa. Barakallahu fikum. Banyaklah sisi positif di balik sakit yang kita derita. Barakallahu fikum. Saat-saatnya kita mengakui diri kita lemah dan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah kita merasa betul-betul tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi selama ini kita petantang-petenteng, seakan-akan kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali barakallahu fikum. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi manusia-manusia sedikit pun. Barakallahu fikum. Dan jangan mengatakan bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman dan beramal saleh sementara Allah mentakdirkan bahwa kita akan melakukan maksiat dan dosa dan seterusnya. La, barakallahu fikum. Jangan ada pernah pikiran ke sana. Karena Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan kenapa Allah melakukan ini. Baik. Tapi manusia inilah yang akan ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Allah al-musta'an. Yang jelas Allah Maha Adil dan tidak akan pernah membalimi siapa-siapa. Baik. Kita telah diberi akal, diberi keinginan, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Allah mengutus rasulnya untuk memberikan keterangan penjelasan. Kurang apa lagi? Barakallahu fiik. Lah ketika orang tetap dengan kekufuran dan kesyirikannya, itu adalah pilihan dia. Barakallahu. Tidak ada yang memaksa dia. Lah ketika itu pilihannya, maka neraka tempat kembalinya. Demikian juga ketika orang itu beriman, beramal soleh, itu juga pilihan dia. Tidak ada yang memaksanya. Coba siapa yang memaksa dia? Apakah dia terpaksa? Kapan ada yang memaksa dia, maka tidak ada pahala untuk dia. Tapi itu adalah pilihan dia. Taib. Usaha dia, kerja keras dia, maka itulah yang akan dia dapat. Dan semua orang akan mendapatkan sesuai dengan usaha dan kerja kerasnya masing-masing. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga sesuai dengan apa-apa yang dulunya kalian lakukan di dunia ini. Bukan Allah mengatakan masuklah kalian ke dalam surga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena kita tidak akan dipahalai dengan takdir. Barakallahu fikum. Baik. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukan salat subuh hari tanggal sekian. Duduk di majelis ilmu setelah salat. Dalam takdir itu kita akan melakukan, tapi kita belum dipahalai. Kapan kita dipahalai? Ketika kita telah melakukannya dengan pilihan kita, ikhtiar kita, tenaga dan upaya kita, disitulah kita akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia itu sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Dia diberi akal sehat kemudian dia tidak pakai. Barakallahu fikum. Tapi Allah mengharamkan khamr misalnya. karena kejelekan keburukan yang ada padanya sekian banyak. Ya walaupun mungkin sisi baik-baiknya ada sedikit, tapi dosanya lebih besar, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia masih melakukannya. Ini karenanya bodoh. Dungu. Barakallahu fiikum. Dia menzalimi dirinya sendiri. Barakallahu fiikum. Dilarang berjudi karena judi begini jelas kejelekannya luar biasa banyaknya. Barakallahu fiikum. Tetap dia berjudi. Ini kan dia tidak memanfaatkan akalnya, tidak memanfaatkan pikiran sehatnya, tidak memanfaatkan, subhanallah. Berarti dia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. La haula illa billah. Dan seterusnya barakallahu fikum. Walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia itu sendirilah yang menzalimi diri mereka masing-masing. Wa yawma yahsyuruhum, dan di hari mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika mereka sudah dibangkitkan, mereka merasa bahwa hidup mereka di dunia ini cuma sesaat di siang hari. Sa'atan minan nahar. Tidak panjang. Ketika mereka ditanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ketika orang-orang nanti ditanya di hari kiamat, berapa lama kalian, berapa tahun pertanyaannya? Adada sinin, berapa tahun kalian hidup di dunia? Berapa tahun? Pertanyaannya berapa tahun? Mungkin kita akan jawab sekarang ini, 60 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan umat-umat terdahulu ribuan tahun umur mereka. Barakallahu fikum. Tapi ketika nanti ditanya di hari kiamat, berapa tahun kalian hidup? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Tanyalah orang-orang yang hitung-hitung. Kita rasanya cuma satu hari atau setengah hari kita di dunia ini. Barakallahu, begitu cepatnya berlalu. Mereka mengira bahwa mereka malabithu illa sa'ah. Cuma satu saat saja, sesaat saja. Barakallahu fiikum. La haula wa la quwwata illa billah. Intinya mereka sangat menganggap bahwa kehidupan ini memang sangat sebentar. Dan memang cuma sebentar. Barakallahu fiikum. Tidak lama. Barakallahu fiikum. Ketika kita masih kecil, orang-orang tua kita, paman kita, bibi kita, saudara-saudara kita masih hidup semua, masya Allah. Ya kan begini, satu demi satu meninggal dunia. Kakek kita, nenek kita, satu persatu. Barakallahu fiikum. Akhirnya paman, orang tua, lama-lama saudara kita, adik kita. Ya, lama-lama kita sendiri pun akan mati. Barakallahu fiik. Wa yawma yahsyurum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Seakan-akan ya, mereka saling mengenali di hari akhirat nanti, sama seperti kehidupan dunia ini, mereka saling mengenali. Oh, si bulan, Alan, si bulan, saling mengenal antara mereka. Sama seperti di dunia. Barakallahu fiikum. Ya ta'arafu nabiyahum. Mereka saling mengenali. Cuman kondisinya lain. Barakallahu fiikum. Egonya orang sungguh sangat luar biasa pada saat itu. Karena mereka memikirkan tentang keselamatan diri masing-masing. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man bil ardi jami'an thumma yunji. Maunya orang pada saat itu dia korbankan. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani. Kalau boleh anak-anaknya semuanya yang dulu menyayanginya dan yang dia sayangi dia jadikan tumbal. Pokoknya masuk neraka nguni semua, yang penting kita selamat. Baik. Kalau dia bisa jadikan tumbal anak-anaknya, dia jadikan tumbal yang masuk semua anak nguni di dalam neraka. Biar kita juga yang masuk surga. Baik. Yaftari min adabi umidin bibani wa sahibatihi. Dan dia kalau perlu DP istri masuk harap di dalam neraka. Baik. Yang dulunya di dunia begitu dia sayangi, begitu dia cintai, begitu dia muliakan. Barakallahu fikum. Wa sahibatihi wa akhi. Baik. Saudaranya. Baik. Masuk neraka. Kalau dia bisa jadi tebusan, dia mau menebus dirinya dengan merelakan saudaranya masuk neraka. Baik. Wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Wa fasilah yakni sepupu-sepupunya. Baik, sepupu satu kali, sepupu dua kali. Orang-orang dekatnya masuk semua neraka sebagai tumbal. Baik. Yang penting dia menjadi selamat. Wa man fil ardi jami'an, enggak cukup keluarga kerabatnya, semua orang pokoknya masuk neraka semua. Yang penting kita boleh selamat. Begini modelnya nanti orang. Barakallahu fikum. Egonya luar biasa. Yawaddul mujrimu, para mujrimin, barakallahu fikum. Ya terkecuali orang-orang saleh berharap barakallahu fikum dianya selamat dan orang lain juga bisa selamat. Orang saleh, terutama para anbiya, doa mereka pada saat itu, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah mereka. Tapi kalau para mujrimin, para pelaku dosa, ini karakter mereka. Mau melepaskan diri mereka dari azab neraka dengan cara memasukkan siapapun di dunia ini ke dalam neraka, yang penting dia selamat. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah, maka sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini, yakni mendustakan hari kiamat. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Ini dua ayat sebagai nasihat pengingat untuk kita. Barakallahu fikum. Tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah menganiaya siapa-siapa. Dan juga ayat yang kedua adalah bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sangat pendek dan berlalu dengan cepat. Barakallahu fikum. Ya, ketika orang masuk dalam akhirat, dia tidak merasakan kehidupan dunia kecuali hanya seperti setengah hari atau barakallahu fikum, sesaat. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kurang kita. Kita tutup dengan kepada majlis subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.